بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الإخوة أعزني الله وإياكم بالإسلام Jadi apa namanya di pertemuan kedua ini dari pembahasan kitab mulakhas fi qawaid mulakhas qawaidul lughah al-arabiyyah, yakni masuk di pada bahagian juz keduanya terkait juz keduanya ini apa judulnya? Qawaidus sarfi, iya. Juz yang keduanya ini adalah berjudul qawaidus sarfi. Sementara juz yang pertamanya itu berjudul ya benar qaidun nahwi ya. Jadi juz pertamanya itu berjudul qaidun nahwi, sementara juz keduanya ini berjudul qaidus sarfi. Nah, kemarin waktu kita ngebahas di juz pertamanya yaitu terkait qaidun nahwi, nah pada mukaddimahnya musannif menerangkan kepada kita definisi daripada nahwi itu sendiri, ya kemudian menjelaskan kalimah dan baru kalimah ya, kalam belum. Oh, kalam juga ya, jumlah ya. Jumlah dan kalimah ya, demikian. Nah, sekarang kita mulai dari babul awal ya. Halaman berapa ini? 171. Bisa coba dibacakan Mas Fikri. Itu nun duluan baru ya ya kan? Binyatun. Ada dua baknya kan? Nah, di bab yang pertama ini berjudul al-mizanus sarfi, yakni timbangan ya, timbangan sorof ya, gitulah. Memang mau nggak mau ya kita membahasnya Indonesiakannya al-mizanus sarfi. Ini bab yang pertama ini berjudul al-mizanus sarfi, yakni kalau kita bahasa Indonesiakan timbangan sorof. Kemudian Syekh menjelaskan al-mizanus sarfi. Jadi timbangan-timbangan yang ada di sharaf, mungkin begitu ya, atau timbangan-timbangan yang bersifat sharfiyah, atau timbangan yang ada di pelajaran sharaf kan gitu ya. Jadi intinya kita di sini secara nggak langsung Syekh ingin menjelaskan ke kita bahwa yang kita pelajari adalah tentang wazan. Maksudnya di sharaf itu yang kita pelajari adalah tentang timbangan-timbangan kata. Ya, jadi timbangan-timbangan yang bersifat sharaf. Ya, mizanus sharfi. Ya, ini biasanya dikenal ya, istilah mizanus sharfi ini dikenal oleh para santri ya, mizanus sharfi, pembahasan mizanus sharfi gitu. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan ya kira-kira cuma begitu ya. Timbangan sharaf. Nah, kemudian Syekh menjelaskan kepada kita tujuan ataupun arah ataupun hakikat dari kita mempelajari qaidah sharaf. Nah, di sini dikatakan takhtassu qaidah sharfi bi binyatil kalimatil arabiyyati. Kalau kemarin kita dijelaskan bahwa qaid nahwu itu terkhusus pada pembahasan penetapan akhir setiap kalimah yang masuk ke dalam jumlah ataupun membahas membahas tentang kaidah-kaidah untuk memberikan tugas untuk mengetahui status setiap kalimah yang masuk ke dalam jumlah. Namun di sini pembahasan ataupun pelajaran qaidus sharfi itu terkhusus pada bangunan kalimat-kalimat Arab. Ya, jadi kalau nahwu itu terkhusus pada pembahasan wazifah kalimah yang masuk ke dalam jumlah. Apa kemarin wazifah? Tugas ataupun ya jabatan ataupun status ya. Jadi wazifah jumlah, sementara kalau qaidus sharaf ini kita ngebahas tentang bunyatul kalimah. Ya, jadi kalau di sana wazifatul kalimah yang masuk ke dalam jumlah. Nah, kalau di sini maksudnya qaidus sharaf itu membahas terkhusus ataupun terkait bunyatul kalimah. Bangunan kata. Ya, bangunan kalimat-kalimat Arab. Wa kullu, ya itu tadi pertama ya. Nah, inilah yang kita bahas dalam pelajaran sharaf, dalam pelajaran qaidus sharaf. Jadi, ketika kita bilang kita mempelajari qaidus sharaf, berarti kita sedang membahas tentang bangunan-bangunan ataupun bentuk-bentuk kalimah Arab. Ya, bentuk-bentuk kalimah Arab. Dan juga kullu ma yatra'u 'alaiha min taghyirin. Sawa'un biziyadati au bin naqsi. Setiap turunan-turunan darinya. Setiap turunan-turunan dari kalimah-kalimah Arab tersebut. Jadi kita ngebahas tentang bunyahnya, ya, bunyah kalimah, dan juga kita membahas tentang turunan-turunannya. Perkembangbiakannya gitu ya. Apa yang muncul darinya? Ya, kullu ma yatra'u 'alaiha min taghyirin, dari perubahannya. Jadi turunan-turunan katanya, ya, min taghyirin, ya, berupa perubahan-perubahannya. Sawa'un biziyadah, baik perubahannya itu dengan penambahan au bin naqsi, atau dengan pengurangan. Nah, intinya kita ngebahas tentang turunan-turunan katanya. Jadi itu yang kita bahas. Pertama, bentuk kalimah Arab di dalam qaidus sharaf ini, ya, kita ngebahas tentang bentuk kalimah Arab, dan juga kita membahas tentang turunan-turunan katanya. Ya, berupa perubahan-perubahan yang terjadi padanya, baik perubahan tersebut dengan penambahan ataupun dengan pengurangan. Kemudian beliau melanjutkan, wa ba'dhamul kalimatil arabiyyati thulathiyyatil hurufi. Kebanyakan ataupun sebahagian besar atau umumnya ya, kalimat-kalimat Arab itu berupa 3 huruf. Ya, jadi kebanyakan kalimat-kalimat Arab itu tapi enggak semuanya artinya ya. Namun ma'dham, ya. Iya, mayoritasnya. Iya, mayoritas ya. Mayoritas kalimat-kalimat Arab itu ya, hanya segelintir saja yang tidak begini ya. Itu 3 huruf. Ya, mayoritas kalimat-kalimat Arab itu adalah 3 huruf. Walidza tabara ulama ushorfi anna usulal kalimati thalathatu ahruf. Nah, jadi dari sinilah ya, dari dasar inilah, dari permasalahan inilah, dari ungkapan ini, yaitu ungkapan wa ma'dhamul kalimatil arabiyyah thulathiyyatul huruf. Ini sebahagian besar bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Nah, berdasar dari inilah, maka para ulama mengurai, ya, mengibarahkan, ya, mengungkapkan bahwa sharaf itu ya, sesungguhnya dasar katanya adalah 3 huruf. Anna usulul kalimat 3 huruf. Jadi dari situlah mereka mengungkapkan, ya, menguraikan, ya, para ulama ushorof itu mengungkapkan ataupun menguraikan bahwasannya dasar-dasar kalimat Arab itu adalah 3 huruf. ووضعوا نظاما لضبط بنية الكلمة. Bunyah atau binyah masdarnya, ikhwah? Bunyah ya. Coba lihat di mu'jam. Bunyah atau binyah? Bunyah ya. Al-Islamu bunyah wadal khams. Itu bunyah. Bunyah. Itu bunyah. Bunyah, coba ya. Ini kan bunyah. Binyah, benar. Ya, binyah ya, bukan bunyah. Binyah. Yang binyah di sini soalnya di kamus. Baik, ya binyah ya. Jadi benar bacaan tadi, bibinyatil kalimah, bukan bunyah. Nah, jadi wawadu nizaman lidhabti binyatil kalimati waqabaluha 'inda wazniha. Lalu dengan begitu pun ya, dengan permasalahan ini, ketika para ulama sharaf tadi telah menetapkan ataupun mengurai bahwasannya dasar-dasar kalimat Arab itu adalah 3 huruf, maka mereka pun meletakkan aturan ya, atau maksudnya membuatlah di sini wawadu, kemudian dia, mereka pun membuatkan aturan ya, membuatkan aturan untuk kita agar agar mudah bagi kita lidhabti ya, terhadap penetapan bangunan kalimat tersebut ya, terhadap penetapan struktur kalimat tersebut. Waqabaluha, kemudian mereka pun memapaskan qabala, muqabalah, berpapas-papasan, gimana bahasanya, memberpapaskan, mengepaskan. Iya, menghadap-hadapkannya gitu ya, berhadap-hadapan gitu ya. Waqabaluha, lalu mereka pun memuqabalahkannya, atau kita pakai bahasa Arab aja ya, karena terlalu sulit saya membahas Indonesia kan ya. Dan mereka pun memuqabalahkannya ya, terhadap wazannya gitu loh. Iya, seperti membandingkan gitu. Iya, membandingkan. Apa bahasa Indonesianya, Ikhwan? Bahasa menghadap kayak misalnya fa'ala dengan doroba. Iya, iya, iya, betul. Mencocokkan ya. Kemudian mereka pun menghadap-hadapkannya, ya, memuqabalahkannya, ya itulah kalau bahasa Arabnya ya. Saya kesulitan nyari bahasa Indonesianya. Dan mereka pun memuqabalahkannya di sisi wazannya ataupun dengan wazannya. Ya ini apa? Bil fa'i wal aini. Maksudnya begini, misalkan ada kalimah kataba. Nah, kafnya itu mereka muqabalahkan, mereka papaskan papaskan gitu ya. Nah, mereka pertemukan, mereka hadapkan dengan fa yang ada di fa'ala. Kemudian ta'nya ya, tadi kita ambil contoh kataba ya. Ta'nya kita hadapkan ke ain yang ada di fa'ala. Lalu ba-nya kita hadapkan ke lam yang ada di fa'ala. Nah, jadi si kafnya itu kita namakan dengan alfa, si ta-nya itu kita namakan dengan al-ain, dan lamnya dan ba-nya itu kita namakan dengan al-lam. Inilah yang dimaksud dengan muqabalah. Esensi dari muqabalah. Jadi esensi dari muqabalah itu bukan cuma sekedar kita apa tadi? Paskan. Kita pas-paskan tadi apa namanya itu? Kita hadap ya, kita cocok-cocokkan. Tapi juga jadinya huruf-huruf dari kalimah-kalimah Arab tersebut itu kita namakan, yang pertama kita namakan dengan fa, yang kedua kita namakan dengan ain, dan yang ketiganya kita namakan dengan lam. Itu maksud dari muqabalah di sini. Waqabaluha, dan para ulama pun kemudian memuqabalahkan kalimah-kalimah Arab tadi yang mereka namakan kalimah yang pertamanya fa, kalimah yang keduanya ain, dan kalimah yang ketiganya lam. Karena apa? Tadi kita sepakat bahwa kalimah-kalimah di dalam bahasa Arab itu dasarnya memang tiga. Jelas sampai di sini, ayo ikhwah. Ada pertanyaan terkait penjelasan ataupun hakikat dari qaidah shorof atau pelajaran kaidah shorof ini. Jadi yang dibahas di kaidah shorof ini, yang kita bahas adalah binyatil kalimah al-arabiyah, kemudian kullu ma yatra'u 'alaiha min taghyir sawa'un biziyadah aw bin naqsi. Lalu perlu juga untuk kita ketahui bahwa mayoritas kalimat-kalimat Arab itu berupa 3 huruf, dan oleh karena itulah para ulama sharaf menetapkan, menguraikan bahwasannya dasar-dasar kalimat Arab itu 3 huruf, lalu mereka pun membuatkan nizamnya, aturannya ya, ketetapannya untuk menentukan struktur kalimat tadi. Jadi mereka buatkan aturannya supaya kita pun mudah dengan dibikinkan nizam tersebut ya, dengan dibuatkan aturan-aturan tersebut ya, agar kita mudah menetapkan struktur kalimahnya ya, karena memang itulah tujuan dari kita mempelajari kaidah shorof. waqabaluha, kemudian mereka pun memuqabalahkannya, sehingga kalimat yang pertama disebut dengan alfa, kalimat yang kedua disebut dengan al-ain, dan kalimat yang ketiga disebut dengan al-lam, atau biasanya lebih kita kenal juga dengan istilah fa'ul fi'li, ainul fi'li, dan lamul fi'li, atau lebih tepatnya lagi kita katakan fa'ul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah, wallahu alam. Atau silakan sebutkan saja dengan istilah alfa, al-ain, al-lam. Untuk tiga huruf tadi ya yang ada di kalimah-kalimah Arab. Ya, karena tadi kita sudah sepakat bahwa kalimah Arab itu ma'zamnya, ya, mayoritasnya thulatsiyatul huruf. Lanjutkan, Mas Fikri, bacaannya. Fa'ala. Nah, jadi berdasarkan landasan ini, ya, jadi ala hadzal asas, berdasarkan landasan ini, maka jadilah kalimat syakara itu kita bilang berwazankan fa'ala, dan kalimat syariba itu berwazankan fa'ila, dan kalimat karuma berwazankan fa'ula. Jadi berdasarkan asas tadi, ya, berdasarkan landasan tadi, ya, maka kita nyatakanlah bahwa kalimat syakara itu fa'ala, kalimah syariba itu fa'ula, syariba itu fa'ila, dan kalimah karuma itu fa'ula. Ya, karena kita tadi sudah sepakati bahwa kalimah yang ada dalam bahasa Arab itu kan tiga huruf, kemudian mereka muqabalahkan. Ya, mereka muqabalahkan ke wazan, mereka muqabalahkan ke fa, ain, dan lam. Baik, lanjutkan Mas Fikri. Atau khumasiyatan. Qubala. Qubala fi'il madhi ini kan? Qubila al-harfi al-rabi'. Lalu bagaimana dengan yang fiilnya itu memang terdiri dari 4 huruf dan atau lebih, kan begitu ya. Maka jawaban dari musannif di sini, wa idza kanatil kalimah ruba'iyatan aw khumasiyatan. Loh, kok ada ya kalimah yang khumasiyah? Enggak pernah dengar nih, ya kan gitu ya. Ya, di sini didengarkan. Di sini diperdengarkan ke kita. Baik, jadi di sana selain dari ruba'iyah ada khumasiyah, di mana sebelumnya kita hanya kenal sulasiyah dan ruba'iyah. Kita enggak pernah kenal khumasiyah. Namun di sini ya diperkenalkan oleh penulis, ya diperkenalkan oleh musannif, ada khumasiyah di sana. Ya, selain ruba'iyah. Jadi kita mungkin selama ini beranggapan paling banyak itu ya ruba'iyah, kan gitu ya. Kalaupun ada yang sudasiyah, ya kita tahu kalau itu kan masuk mazid, ya kan gitu. Baik. Nah, jadi bagaimana kalau yang keadaan kalimatnya demikian? Wa idza kanatil kalimah ruba'iyatan aw khumasiyatan. Jadi kalau misalkan kalimatnya ruba'iyah ataupun khumasiyah, qubilal harf, ya, qubilal harful rabi'u awil khamisu bitikraril lami, maka cara memuqabalahkannya itu dengan cara memuqabalahkan huruf yang keempatnya dan huruf yang kelimanya itu dengan mengulangi lam yang ada pada wazan. Ya, dengan mengulangi huruf lam yang ada pada wazan. Contoh seperti dahroja ala wazni fa'lala, berarti dalnya itu kita istilahkan dengan alfa, ha'nya kita istilahkan dengan al-ain, ra'nya kita istilahkan dengan alam, jimnya kita istilahkan dengan iya, demikian. Karena apa? Karena di sini kita dibilang apa? Bitikraril lam. Berarti ra'nya kita namakan dengan alamul awal, sementara alamul ula, sementara jimnya kita namakan dengan alamul tsaniyah. Nah, demikian. Ya, jadinya begitu ya. Karena apa? Bitikraril lam, kata musannif. Ya, ini dengan mengulangi lamnya. Ya, sehingga wazannya pun fa'lala. Ya, ini kita sudah kenal ya, kalau wazan ini kita sudah kenal fa'lala. Bagaimana dengan khumasi? Contohnya apa? Zamarruda. Ya. Zamarruda. Zamarruda. Zamarruda. Masdar. Bukan. Madi. Memang bentuknya dia betul madi. Ya, makanya kalau misalkan kita mau bukti benarkah ada kalimat Arab yang kayak begini, lihat mu'jam saja. Ya, betulkah ada yang kayak begini? Wah, kan gitu. Karena kan ini asing ya bagi kita ya. Maksudnya asing bagi yang enggak pernah dengar. Sebab apa? Kita hanya kenal Tsulatsiyah dan Ruba'iyah, kita enggak kenal Khumasiyah, kan gitu ya. Nah, tapi di sini penulis memaparkan kepada kita bahwa ada di sana kalimat Arab yang Khumasiyah. Ya, terlepas dari kita setuju atau tidak setujunya, ya intinya silahkan lakukan lakukan pentelahan ya secara mendalam untuk menentukan bahwa Syekh salah di sini, kan gitu ya. Silahkan ya. Kalau memang kita mampu. Baik. Apanya? Ya, kita enggak usah bahas dulu soal salah atau tidak salahnya penulis ya. Yang jelas kita paparkan aja apa yang beliau utarakan. Ya, nanti insyaallah kita jelaskan secara di pembahasan-pembahasannya lain bahwa untuk menentukan bahwa penulis salah atau tidaknya kita harus benar-benar di atas pengetahuan kan gitu. Baik. Jadi dahraja ala wazni fa'lala ya, tadi seperti kata penulis ya, qubilal harfur rabi awil khamis. Ini mukabalahkanlah huruf yang keempat dan huruf yang kelima dengan cara mentikrar ataupun mengulangi lamnya. Jadi dal, fa, ha, ain, ra, lam pertama, jim, lam kedua. Dan contoh lain, zamar ruda, berarti ulangi lagi lamnya. Ala wazni fa'allula, yang artinya berarti apa? Zai, fa, mim, ain, ya, jadi zai, fa, mim, ain, ra, lam pertama, ra, lam kedua, dal, lam ketiga. Bacanya jumurud ya. Ya, jadi begitu ya, ha? Jumurud. Zamar ruda. Jam. Ya, zamar ruda. Nah, demikian. Jadi zai itu alfa, mim, alain, ra, di situ kan ada dua ra ya. Di situ ada dua ra. Nah, jadi ra allamul ula, ra yang kedua ya allamul tsaniyah. Ra'adal ya allamus salisah. Iya. Nah, demikian. Jelas? Nah, jadi terkait kita tidak sepakat dengan uraian ini, dengan ibarah ini, dengan penjelasan ini, maka silakan lakukan pentelahan untuk membuktikan bahwa tidak ada kalimat Arab yang seperti ini. Atau ternyata kita temui di dalam mujam, namun penjelasannya berbeda, bukan begini menjelaskannya. Ya, silakan. Ya, lakukan. Ya. Tapi ya. Ini tadi ruba'iyah atau khumasiyah itu bacanya gimana? Ruba'iyatan atau khumasiyatan. Tanwin. Tapi dia sigh mutarjumah. Iya. Kenapa dia bisa sigh mutarjumah? Bukan sigh mutarjumah. Dasarnya? Kayaknya sesuai sama mafa'il. Oh, enggak lah. Kalau mafa'il itu kan wazannya mafa'il. Perhatikan wazannya mafa'il. Apa huruf yang bertambah dari mafa'il? Alif. Mim. Nah, apakah di sini ada mim? Oi. Ya, itulah guna dari kita mempelajari wazan, kan gitu ya. Mizanu sharfi. Agak mirip. Ya, mirip tapi tak sama. Kalau apa namanya itu ya? Kalau apa? Salasa jadi sulati. Apa namanya? Kalau arba'ah jadi rubah ya. Oh, apa? Sifat ma'al adl. Iya, sifat ma'al adl ya. Iya, baik. Iya, cuma di sini sifat ma'al adlnya jadi enggak berlaku lagi disebabkan masuknya ya'un nisbah. Jadi ruba'iyatan khumasiyatan. Baik, bagus. Ya, lanjutkan Mas Fikri. Wa idza kanatu siyadatu khumasiyatan an tikrari harfin min usulil kalimati. Qurriyat. Ma yuqabiluhu fil mizan mithlu 'allama wazni fa'ala. Nah, kemudian kata Syekh di sini menjelaskan untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul berikutnya dalam benak kita, kan gitu ya. Apa-apa pertanyaan yang muncul di dalam benak kita. Ya, misalkan bagaimana dengan yang kalau ada imbuhan padanya? Maka di sini dijawab oleh penulis, wa idza kanatiz ziyadah nashi'ah an tikrari harfin min usulil kalimati qurrira ma yuqabiluhu fil mizan. Jadi kata beliau, kalau misalkan tambahan tersebut ya sifatnya nasyiah, nasyiah ini mendatang, muncul gitu ya, mendatang gitu ya, bukan asli dari kalimat tersebut. Iya, jadi tertambahnya tadi itu sifatnya mendatang, bukan bawaan. Ya, sementara kan kalau kayak dahroja tadi itu nambahnya, nambah dari tiganya itu memang dia dasarnya empat, bukan dia itu mendatang. Ya, penambahan dari tiga tadi, karena kan kita kan tadi bilang kalimat-kalimat Arab itu kan ma'zamnya kebanyakannya kan tiga huruf. Nah kan begitu, kemudian dasarnya pun mereka bilang, dasarnya pun para ulama menetapkan tiga huruf. Nah namun untuk yang dahroja ini memang dia berarti kan dahroja ini kan nambah dari tiga, maksudnya kan empat dia. Jadi kan berarti lebih dari tiga gitu ya. Ya, empat itu kan lebih dari tiga. Tapi kelebihannya ini, ya, huruf yang lebih itu dia bukan nasyi. Ya, bukan mendatang. Sementara bagaimana dengan kalau yang imbuhannya itu mendatang? Ya, imbuhan pasti mendatang ya. Kalau dia enggak mendatang bukan imbuhan namanya, taib. Nah, wa idza kanat az-ziyadah nasyi'atan an tikrari harfin, ya misal dengan pengulangan huruf, ya min usulil kalimah, dari dasar katanya, dari dasar kalimahnya, kurriro ma yuqabiluhu, maka ulangi saja apa yang berpapasan dengannya. Apa yang bermuqabalah dengannya, ma yuqabiluhu fil mizan, di dalam al mizan. Misal allama, contohnya misalkan ada kalimah allama di sana. Ya. Ini tentunya bagi kita-kita yang sudah pernah mengenali kalimah-kalimah Arab ya. Ini ceritanya ini penulis nih ngasih tahu, ngajarin orang yang udah tahu mufradat. Nah, kalau orang yang enggak ngerti mufradat bingung, ini allama memangnya kan kita enggak kenal-kenal ya dengan kalimat Arab. Ya, jadi dia ini ngejelasin orang yang sudah kenal kalimat Arab. Nah, lebih tepatnya memang ini untuk liqairin untuk linnasin, atau maksudnya ini untuk pengguna ya, maksudnya untuk pengguna bahasa Arab, bukan untuk non pengguna bahasa Arab begitu ya. Ya, demikian. Nah, kemudian dikatakan contohnya allama, maka berarti wazannya fa'ala. Ya, pokoknya ulangi saja ya apa yang bermuqabalah dengan huruf tersebut. Nah, di sini kan yang berulang itu kan huruf lamnya. Berarti di wazannya ya ulangi saja fa'ala kan gitu ya. Jadi allama. Nah, karena di ainnya karena di tengahnya yang berulang, berarti wazannya pun di tengahnya berulang. Ya, fa'ala. Nah, demikian. Jadi diulangi hurufnya, fa'ala. Nah, kira-kira demikian. Baik, wallahu alam. Lanjutkan, Mas. Wa idza kanat kalimatu mazidatan bi harfin aw aktsara. Aw aktsara. Aw aktsara min huruf az-ziyadati. Wahiyal hurufu allati tajma'uha kalimatu sa'altumuniha. Qubilatil hurufu al-asliyatu. Qubilatil hurufil asliyatu bil fa'i wal 'aini wal lam wa ziyadatu fil mizan al hurufu az-zaidati kama hiya bi harakatiha. Tayyib. Nah, kemudian kata penulis, wa idza kanat al kalimah mazidah bi harfin aw akthar min huruf az ziyadah, kalau seandainya sebuah kalimah itu tertambah bertambah padanya satu huruf atau lebih ya, jadi kalau sebuah kalimah itu bertambah padanya satu huruf ataupun lebih ya, entah itu dua huruf, tiga huruf atau empat huruf dan sebagainya, dari huruf-huruf tambahan, berarti huruf-huruf tambahan ini tertentu ya. Jadi menunjukkan bahwasannya huruf-huruf tambahan itu juga enggak sembarangan atau enggak bebas ya. Artinya min hurufi ziyadah, berarti ada huruf-huruf tertentu yang memang huruf-huruf tersebut dipergunakan sebagai imbuhan. Ya, ada huruf-huruf tertentu yang memang digunakan sebagai imbuhan. Apa itu huruf-huruf tertentu yang digunakan sebagai imbuhan yang diistilahkan dengan huruf ziyadah? Wahiyal huruful lati tajma'uha kalimata sa'altumuniha. Dan huruf-huruf yang huruf-huruf yang imbuhan tadi ya, adalah huruf-huruf yang ketika dihimpun ya, itu terdapat dalam satu ungkapan sa'altumuniha. Tajma'uha ini fa'ilnya dhamir anta. Iya, tajma'uha kalimat sa'altumuniha. Ya, nah jadi yang dihimpun dalam ungkapan sa'altumuniha. Nah inilah huruf-huruf tersebut. Ya. Inilah huruf-huruf tersebut. Nah demikian. Nah apa jawabannya? Ya, jadi huruf-hurufnya adalah sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Nah nggak lebih dari ini ya. Jadi selain dari ini nggak mungkin jadi huruf ziyadah. Misal ro, apa huruf yang bertambah huruf ro? Oh nggak ada. Huruf ziyadah, huruf imbuhan cuma ini. Ya, sa'altumuniha, sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Jangan, jadi nanti jangan sesekali kita bilang apa huruf yang bertambahnya? Oh, huruf yang bertambahnya huruf ba. Ya enggak mungkin. Ya, enggak mungkin huruf ba sebagai huruf ziyadah, huruf imbuhan. Ya, pilihannya tinggal ini. Jadi kalaupun misalkan kita bilang bahwa di situ terdapat huruf imbuhan, maka huruf imbuhan tersebut adalah harus salah satu di antara huruf-huruf yang terdapat dalam ungkapan ataupun yang terdapat dalam apa namanya ini? Dalam himpunan sa'altumuniha. Nah demikian. Nah jadi kata Syekh, kalau misalkan sebuah kalimah itu ya bertambah padanya satu huruf ataupun dua huruf atau tiga huruf atau seterusnya ya dari huruf-huruf tadi yang kita sebutkan, maka mukabalahkanlah huruf-huruf aslinya dengan alfa dan dengan alain dan dengan alam, itulah huruf aslinya. Ya itulah huruf aslinya. Wazidat fil mizan, kemudian ya tambahkanlah di mizannya ya al-hurufuz zaidah kama hiya biharakatiha, ya, huruf-huruf tambahan tersebut, huruf-huruf zaidah tadi, sa'altumu di antara salah satu sa'altumuniha tadi ya, dengan beserta harakatnya ya, kama hiya biharakatiha, sebagaimana dia diharakati, ya kan begitu ya, tambahkanlah ya, contohnya begini ya ikhwah. Nah, jadi kan kata Syekh tadi, misal di sana kita menemukan huruf, di sana kita menemukan kalimah akrama. Kita menemukan kalimah akrama. Nah, di akrama ini kan kita dapati huruf ziyadah. Ya, kita dapati huruf ziyadah. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah padanya terdapat huruf ziyadah? Karena kita tahu akrama ini asluhunya adalah karuma, kan begitu. Dan kita sepakat bahwa huruf kalimah-kalimah Arab itu kan dasarnya tiga huruf, kan gitu ya, dasarnya tiga huruf. Nah dari sini tahulah kita bahwa terdapat huruf imbuhan, dan terbukti bahwa huruf imbuhan ataupun al-huruf ziyadah itu apa namanya, terhimpun dalam ungkapan sa'altumuniha, dan hamzah masuk. Sa'altumuniha ya, hamzah setelah sin itu sin, hamzah, lam, dan seterusnya. Nah hamzah kan masuk dia. Nah bagaimana wazan untuk akrama ini? Ya mudah saja, pada wazannya tinggal kita tambahkan saja huruf yang bertambah pada kalimah akrama. Kita tahu bahwa huruf aslinya adalah kaf, ro, mim. Nah huruf yang bertambah adalah hamzah, berarti di wazan tambahkan hamzah sesuai dengan harokat yang ada. Di sini harokatnya akroma, berarti wazannya af'ala. Mafhum? Itu maksud penjelasan penulis. Jelas? Ya, jelas ya? Nah tapi penjelasan ini menurut saya nggak enak gitu loh. Terutama bagi kita. Kenapa saya bilang nggak enak? Loh kok ini jadi seakan-akan kesannya si wazan yang menjadi, si contoh kasus ataupun mauzun, ya kita bilang ini mauzun ya, sebagaimana yang kita bahas di, ya, si mauzun yang menjadi wazan seakan-akan. Kan gitu kan? Ya benar nggak? Karena di sini kita untuk menentukan wazan kita ngelihat mauzun. Gimana ceritanya? Seharusnya mauzunlah yang wazanlah yang menjadi penentu mauzun, atau untuk menentukan bentuk dari mauzun adalah wazan, kan gitu. Jadi ngapain kita pelajari, kan gitu ya. Nah tapi sekali lagi ya, kompromi saya terhadap penulis karena memang yang beliau bahas di sini adalah qaidus sharfi, bukan ilmu tasrif. Wallahu a'lam. Ya itulah kompromi saya ya. Ya kompromi saya begitu ya. Apa ya, pembelaan saya kira-kira. Nah demikian. وعلى ذلك kata Syekh di sini, وعلى ذلك تكون كلمة أحسن على وزن أفعل. Nah, jadi berarti kalimat أحسن itu berwazankan أفعل. Ya, untuk mengetahui apa wazan dari أحسن, ya seperti yang disebutkan oleh penulis tadi caranya. Caranya adalah tambah. Iya. Jadi di sini, iya, jadi di sini kita justru membuat wazan, ya. Bukan sedang menjadikan wazan sebagai tolok ukur, ya, tapi justru kebalikannya, ya. Kita sedang membuat wazan seakan-akan kita ulama sarafnya gitu, ya, kira-kira. Iya, soalnya dia bilang begitu. Heeh. Sama kayak yang tadi jumurut dulu kan seolah-olah. Iya, benar. Ya. Wazannya kita ciptakan sendiri. Benar. Jadi seakan-akan kita lah yang menciptakan wazan tersebut, ya. Walau kita tahu sebenarnya wazan itu diciptakan oleh para ulama sharaf, kan gitu. Tapi yang itu tugasnya mereka, ya, buat nyiptakan wazan tersebut untuk mempermudah kita. Kan gitu. Nah, ini nggak tahu kenapa kok dibalik oleh penulis, ya. Seakan-akan penulis sedang menerangkan ke kita bagaimana cara ulama membuat wazan, gitu, ya. Iya, jadi ya ngajaran jadi ulama lah mungkin barangkali, ya. Ya, kira-kira demikian. Usul sorof, ya. Usul sorof, ya. Usul sorof, ya. Bagaimana sorof itu bisa muncul, gitu, ya. Ini usulnya sorof, ya. Masya Allah. Ya, makanya tadi kompromi saya, karena ini memang yang dibahas oleh penulis adalah qawaidus sorfi, bukan ilmu tasrif. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi yang jelas seperti yang dikatakan oleh penulis tadi kan, kalau misalkan sebuah kalimat itu terdapat, ya, penambahan, terdapat imbuhan padanya satu huruf, itu entah itu satu huruf, entah itu dua huruf, maka cara mewazankannya atau cara mengetahui wazannya, ya, karena kan di sini dikatakan qubilatil hurufil asliyah, maka huruf yang aslinya muqabalahkan dengan fa, ain dan lam. Nah, selebihnya baru tambahkan ke fa, ain dan lam tadi, kan begitu. Ya, muqabalahkan ke fa, ain dan lam. Nah, berarti kalau af'al akrama ini kita muqabalahkan dengan afan. Mana penghapusnya? Jadi kan begini, ya, sebentar. Ya, kita ambil contoh istighfara. Ya, kita kenal apa, kita dapati kalimat istighfara di dalam bahasa Arab, kan gitu. Makanya ini tentunya bagi kita yang sudah mengenali mufradat, ya, istighfara. Istighfara. Nah, mana yang berpapasan dengan fa dan ain dan lam, kan begitu. Nah, maka yang berpapasan dengan fa, ain dan lam adalah ghain fa ra, kan begitu, ya. Nah, ini dia ghain fa ra. Nah, caranya tambahkan saja yang nambah ini. Nah, gitu loh. Jadi kita seakan-akan justru jadinya disuruh ngebikin wazan di sini. Demikian. Paham kan? Jadi ini untuk mengetahui wazan adalah dari mauzun ini. Jadi apa? Gimana? Kayak tadi kata jumur sama pukoha. Iya, benar. Kira-kira dibalik sama dia, ya. Kalau pelajaran Arab ini. Hah? Kalau pelajaran nasib lain, kan dikenalkan jenis-jenis wajan, wajan itu. Iya, baru nanti si mauzun diikutkan ke wazan. Nah, ini kebalik, ya. Si wazan diikutkan ke mauzun. Tapi memang aslinya demikian, ya. Maksudnya para ulama sorof, iya, menciptakan wazan-wazan ini memang sesuai kasus. Yang benar, sesuai kasus. Jadi dia nggak salah sebenarnya. Memang benar dia, kan gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya, memang gak salah, ya. Ya, memang tepat sekali. Ya, betul kata Mas Joko tadi. Bisa jadi ini bisa dinamakan dengan usul sorof, gitu. Masya Allah. Nah, jadi kata penulis begitu, ya. Jadi seperti kalimah ahsan, maka wazannya adalah af'ala, dan kalimah syaraka wazannya adalah fa'ala, dan kalimah istankara wazannya adalah istaf'ala. Ya, pokoknya muqabalahkan saja huruf fa'ain dan lamnya, kan begitu. Nah, kemudian tambahkan saja huruf yang bertambah tadi, dan huruf yang bertambah itu enggak akan keluar dari salah satu sa'al tumuniha. Itu yang perlu diingat, sa'al tumuniha, supaya nanti di kemudian harinya antum enggak lagi bilang mana huruf yang bertambahnya di sini, mana huruf imbuhannya, mana huruf ziyadahnya, lalu antum jawab huruf ba-nya. Enggak mungkin, ya, karena huruf ziyadah, huruf imbuhan itu enggak mungkin keluar dari salah satu yang terhimpun dalam ungkapan sa'al tumuniha, yaitu sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Nah, kalau huruf, misalkan antum bilang huruf yang bertambahnya apa? Mim, itu masih benar, karena ada masuk di sini. Atau nun yang bertambah, benar. Tapi kalau huruf yang bertambahnya apa? Jim, ya nggak mungkin. Ya. Sesuai. Iya, karena nggak masuk dari salah satu sa'al tumuniha. Ya, misalkan istakhraja, huruf apa yang bertambah di situ? Huruf jim, ya mustahil, kan gitu, ya. Huruf yang bertambahnya di jamak saja, jadi misal tumun, di jamak. Dihimpun. Iya, dihimpun dalam satu ungkapan. Tajamauha, yang engkau himpun dalam ungkapan, dalam kalimat, sa'al tumuniha, begitu. Oh. Iya. Saya nggak bilang disingkat, ya, karena disingkat nggak ada yang dihilangkan. Singkat itu kan dihilangkan, ya. Maka yang tepat adalah dihimpun. Ya, karena memang bahasanya pun dihimpun. Dihimpun ya. Tapi punya arti lagi secara ijib supaya ngapal, mudah dihafal. Iya, makanya dibilang kalimah. Sa'altumuniha kalimah. Dan kalimah qaulun mufrad. Qaul lafdzun wudhi'a li ma'nan. Iya, kan gitu. Ya, kayak ini, kalau ana itu. Kan ini artinya kan kalian bertanya kepadaku tentang dia. Sa'al oh ya benar, kalian pertama bertanya kepadaku tentangnya. Iya, demikian. Ya ini kan sama kayak singkatan mudhari kan, ana itu. Nah, itu. Nah. Ya, sama kayak begitu. Nah, iya dihimpun. Baik. Digabung. Iya, digabung. Betul. Bukan disingkat ya. Bukan diringkas. Kalau diringkas itu iya, ada yang hilang. Ya, singkat itu misalkan kayak apa namanya tuh kayak kata panjangan lah dia. Iya, misal ya misal apa namanya tuh? MBA. Ya MBA ya kan, Majelis Bahasa Arab yang kemudian disingkat jadi MBA. Betul, betul, betul. Alif lam sama kha. Nah, itu baru singkatan. Itu baru bisa kita bilang singkatan ila akhir. Ya, kemudian kan disingkat jadi hamzah lam kha kan gitu kan. Nah, itu baru singkatan ya. Nah, kalau ini enggak ada yang disingkat, semuanya masuk di situ ya. Semua masuk saja. Iya. Pokoknya iya, sem itu pun masuk in kan. Mim, waw. Iya. Termasuklah huruf mudhara'ah juga masuk kemari. Mudhara'ah masuk, ana itu pun dalam sini. Iya, ha juga masuk kemari. Ha itu yang contohnya apa? Heeh. Masa lupa? Coba coba dipikirkan, ha. Ada enggak huruf tambahan yang ha? Yang di akhir dia. Cobalah dari wazan-wazan yang kita hafal. Ah, di mana? Enggak pernah. Kan ya, lupa gini. Enggak dapat. Tambahan ha. Iya. Di akhir dia. Hah? Lupa gini. Istighfar enggak ada. Di simjam, di sigoa apa saat kira? Sigo. Masuk. Sulasi Sulasi Masjid. Sulasi Masjid. Itu enggak sigonya zaman makan. Masuk. Tapi itu tak marbutah ya. Apa marbutah? Iya, ya. Jadi muannasnya dia kan. Ini kalau ha ini dia gabung sama alif makanya berubah jadi ha itu. Iya ya, apakah hak ini maksudnya adalah tak marbutah yang saya bayangkan tadi ya? Karena tadi saya membayangkannya. Kalau itu lil muan yang kulil muanas berarti sigo muanas kan? Karena bersambung dengan marbutah. Kalau dia ditahu jadi ha. Ketemuan ini hal iya juga hak juga. Oh, iya, iya. Iya, alif juga. Hanya saat ha gabung sama itu, ha gabung alif itu satu paket dia, bukan hak sama alif tapi ha gitu enggak. Enggak, ini semua huruf ini sin hamzah lam ta mim waw nun ya ha alif. Karena ini yang dibahas huruf ya, bukan iya. Bukan kalimah ya, tapi huruf. Kalau huruf kalimah ya. Jadi memang per huruf itu masing-masing huruf dan saya rasa ha itu adalah maksudnya adalah ta marbutah itu yang ha ya. Jadi yang dimaksud dengan ha ini adalah ta marbutah itu. Jadi seperti misalkan apa apa namanya? Masdar namanya kayak marbutah padahal. Fa'alatan. Iya seperti sifatun juga termasuk di antara ha itu ya sifah atau muslimah kan gitu ya. Nah itu termasuk ha. Karena memang tak marbutah bagian daripada huruf apa namanya tuh ziyadah kan begitu. Kalau misalnya dia dibuat tak marbutah sambung ha jadi ditanya double makanya dibuat mungkin kan. Gimana? Andainya ini dibuat tak marbutah gabung sama alif, otomatis kan jadi ta juga, jadi tanya dua. Makanya biar beda dibuat ha sama dia. Ya itu yang kita belum tamu iya. Niat hanya kalau misalnya tak marbutah. Ini yang belum kita bisa pastiin ya apakah hak yang dimaksud ya, adalah ya. Cuma tadi saya langsung sekilasnya langsung ke tak marbutah ya. Sekilasnya begitu. Baik. Ya kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita pecahkan lagi soal haknya. Tapi kalau yang lainnya itu ketemu semua ya. Baik sin, baik hamzah, baik lam, baik ta, baik mim maupun waw itu benar-benar kita dapati di dalam wazan-wazan apa namanya wazan-wazan fiil ya. Sebentar, wow. Iya, wow ada ya. Seperti maf'ulun ya. Iya, maf'ulun itu wow. Tinggal ha ini memang. Iya. waw ini yang enggak dapat, ha ini yang enggak dapat memang. Ya, jadi tadi bayangan saya ke tak marbutah. Ya, namun nanti kita pastiin lagi ha ini apa ya. Tapi kalau yang lainnya ada semua. Dan ini memang benar-benaran huruf imbuhan ya, huruf tambahan, bukan semacam dhamir muttasil yang terhubung dengan si fi'il, itu bukan huruf ziyadah ya, walau memang nambah ke fi'il tersebut, tapi lebih tepatnya itu bukan nambah, nyambung ya, muttasil, ittasala bihi, ya nyambung ke dia. Ya seperti wawul jama' atau ha dhamir, ya pokoknya dari dhamir-dhamir yang kita kenali lah, kan begitu. Baik, demikian. Nah, kemudian kata Syekh, wa kalimatu istankara ala wazni istaf'ala wa kalimatu katib ala wazni fa'il wa kalimatu mahrum ala wazni maf'ul wa kalimatu intijab ala wazni ifti'al dan begitulah seterusnya. Wa idha hudhifa harfun minal kalimatil mawzunati hudhifa ma yuqabiluhu fil mizan wa ala hadha takunu kalimah khudh ala wazni ul wa fi'lul amr fi ya min wafa ala wazni ai ya. Nah demikian itu dia berbaca sendiri. Nah jadi apabila ya mau enggak mau jadi begitu ya, makanya saya bilang sehingga akhirnya kita sedang membikin wazan ya, bukan sedang memecahkan suatu kasus ini ngikuti wazan apa ya, kan begitu. Oleh karena itu dalam hal ini jadinya wazan menurut saya, ini waktu saya masih belajar ya, dan terjadi sedikit diskusi juga dengan pengajar saya ya, jadi menurut saya di sini kita kayak nggak ada guna jadi belajar apa namanya ya, mempelajari wazan. Iya, kenapa nggak ada guna ya, kalau misalkan khud itu kita bisa bikin wazannya ya sudah, ngapain kita pelajari wazan ya, udah pokoknya khud itu nanti wazannya jadi ul kan gitu ya. Kemudian iya, dan juga ngapain belajar ilal gitu ya, ujung-ujungnya ya wallahu alam ya. Jadi saya agak sedikit bingung dengan cara ini ya. Jadi kalau kita kan, kalau di kita apa namanya itu qul gitu ya, seperti qul, maka kita katakan bahwa wazan qul itu adalah uf'ul kan gitu kan. Atau misalkan qoma, ya kan gitu ya, qoma, maka wazan qoma adalah fa'ala kan begitu. Nah ini beda lagi ya, seperti di alam silah, di alam silah tut tasrif ya. Jadi qoma mereka bilang wazannya fa'ala kan? Ya demikian ya, jadi qoma wazannya fa'ala. Yaqumu wazannya ya, wazannya ya, apa namanya, yafulu kan gitu. Yaqumu wazannya yafulu, nah begitu. Baik, memang agak beda caranya ya. Mungkin sisi pendekatan yang berbeda. Yang memang, ada. Ya ada. Kayaknya ada diterangkan ilal di sini ya. Jadi memang barangkali antum makan sedikit asing ya dengan penjelasan yang ada di buku ini, karena sangat-sangat jauh berbeda dengan apa yang kita bahas selama ini, bahkan dari beberapa buku yang berbeda ya, dari beberapa buku yang berbeda ini nanti akan kontras ya, kontras sekali gitu ya, akan kontras sekali dengan buku-buku yang selama ini kita bahas. Hah? Walau ujung-ujungnya sama ya, ujungnya akhirnya ghayahnya sama begitu. Ya memang begitu ya, jadi kalau Roma fala ataupun Roma ya begitu ya, makanya jadinya ya fala begitu. Ya ada fala. Ya seperti diterangkan di sini ya. Nah begitu. Iya. Memang begitu. Fala. Iya, kalau misalkan kayak misalkan kalimat apa? Jangan banyak-banyak ini gitu. Apalagi misalnya karena aroda. Enggak, ya begitu. Jadi aroda jadinya afala begitu ya. Ya demikian. Iya, misalkan seperti apa namanya, madda gitu ya. Nah seperti madda, kalau nggak salah saya jadinya falla kalau nggak salah ya. Falla atau falla ya, lupa saya. Ya begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Ya nanti coba kita lihat dulu di sini, apakah penulis Iya, ya kalau kita selama ini, itu normal ya, kita selama ini kan begitu. orang yeah. ikut deh. Ini paling lucunya ya. Iya. Iya, mau enggak mau begitu kan? Karena kan tadi seperti dikatakan di atas. Yang berkurang ya maka dikurangi, yang bertambah maka ditambah. Ya seperti dijelaskan di sini. Ya wa idza hudifa harfun minal kalimatil mauzuna. Jadi kalau ada yang terhapus dari kalimah mauzun ya, dari mauzun ya kan begitu ya. Maka hapus juga yang berpapasan dengannya. Ya, jadi hapus juga yang berpapasan dengannya yang ada di wazan. Nah, jadi kalau misalkan ada kalimah khudh, di mana kita tahu bahwa kalimah khudh itu yang terbuang adalah faul kalimahnya, ya benar, faul kalimahnya, berarti wazannya ul. Nah, begitu. Kalau yang idgham tuh? Ya, itu makanya saya bilang tadi, kalau yang idgham ya radda, maka wazannya jadi falla. Kalau enggak salah saya begitu ya, jadinya falla. Iya. Makanya agak sedikit gimana ya? Itulah kenapa waktu itu saya enggak pernah mau menggunakan metode ini di dalam mempelajarinya. Memang menurut saya kok keilmiahannya berkurang gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi tapi yang menggunakan metode ini itu juga bukan ulama kaleng-kaleng ya. Maksud saya begini, imam yang menggunakan metode ini yang status beliau itu statusnya imam gitu ya. Nah, gitu. Termasuklah imam mufassirin, ya kan gitu ya. Nah, demikian. Ya, ketika dia menerangkan salah satu kalimat yang ada di Arab yang ada di Al-Qur'an kok dia harap salah satu kalimat yang ada di Al-Qur'an, kemudian dia jelaskan bahwa kalimat ini wazannya ul, di mana berarti faul kalimatnya dibuang. Nah, jadi guna kita untuk menentukan wazannya ul, berarti kita tahu bahwa di khudh itu yang dibuang adalah faul kalimah. Karena ul hasilnya, ul kan yang hilang fa-nya, berarti fa-lah yang dibuang. Nah, begitu. Atau misalkan fi. Fi itu wazannya kan i. Kan gitu ya, fi wazannya i. Berarti kalimah yang dibuang apa? Fa sama lam. Karena yang tersisa tinggal ain. Kan gitu ya. Berarti si fi ini adalah ainnya. Ya, berarti si fi adalah ainnya. Kenapa? Sebab wazannya i. Nah, i itu kan ain, ya kan ya? Berarti si fi adalah ainnya, begitu loh. Paham kan? Ya inilah salah satu faedah yang bisa kita petik dari cara ini. Ya, jadi apa? Thariqah ini. Nah, demikian. Hadza wa tanqasimul kalima al-arabiyyah kama sabaqal qaul thalathatu aqsamin. Nah, jadi ini maka terbagilah kalimah bahasa Arab itu kepada tiga bahagian sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu isim, fi'il, haraf. Wa sanadrusu fi hadzal juz'i minal kitabi qa'idatu shorfi al-muta'alliqati bi kullin minal ismi wal fi'li, amma al-huruf fa jami'uha jamidah ay la yatra'u 'alayha ay taghyir. Nah, jadi yang akan kita pelajari di dalam juz yang kedua ini, ya di dalam bahagian dari kitab ini, ya ini juz qaidus sharaf ini, itu hanya terkait dengan isim, hanya berkaitan dengan seluruh isim dan fi'il. Ya, hanya berkaitan dengan seluruh isim dan fi'il. Jadi di sini kita tidak akan membahas huruf. Kenapa kita enggak ngebahas huruf? Ya karena seperti yang sudah diterangkan tadi, qaidus sharaf itu pembahasannya terkhusus pada binyatul kalimah, struktur kalimah, wa kullu ma yatra'u 'alaiha dan turunannya. Sementara huruf itu jamid, netap. Ya, huruf itu tidak memberikan turunan kata dan tidak berasal dari sebuah kata, kan gitu. Jadi intinya huruf itu fajami'uha, ya semua kalimah jenis huruf itu ya sudah. Begitulah. Jadi enggak cuma dia itu bina di akhirnya, tapi bina di bunyatul kalimahnya. Ya, jadi gitu ya. Jadi struktur kalimahnya pun dia jamidah. Enggak ada turunan kata, enggak ada perubahan, maksudnya enggak ada perubahan dengan pengurangan, enggak ada perubahan dengan penambahan. Ya, itulah huruf. Jadi jamidah. Nah, oleh karena itu huruf enggak akan dibahas. Ya, huruf tidak akan dibahas. Nah, demikian. Ai, ya di sini dijelaskan yang dimaksud dengan jamidah di sini, ya. Ai la yatra'u 'alaiha ayu taghyirin. Yani enggak ada turunan katanya apapun bentuk perubahannya. Baik itu dengan pengurangan maupun dengan penambahan, enggak ada itu di huruf. Ya, jadi enggak ada istilah pengurangan huruf pada kalimah jenis huruf, enggak ada istilah penambahan huruf pada kalimah jenis huruf. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nah, kemudian al-babu tsani, itu tadi al-babul awal. Al-babu tsani, al-ismu min haitsu qawaidish sharfi. Nah, karena tadi kita katakan bahwa yang kita bahas di dalam qawaidish sharf ini hanya terkhusus pada seluruh isim dan pada seluruh fiil, karena itulah yang punya turunan kata, yang punya struktur kata, maka dimulailah dari al-ismu di bab kedua ini. Al-babu tsani, bab yang kedua ini membahas tentang isim. Tentang isim dari sisi apa? Min haitsu qawaidish sharfi. Jadi kita membahas isim dari sisi kaedah-kaedah sorof. Dari sisi peninjauan kaedah sorof. Di mana pembahasan ini pembahasan isim ditinjau dari segi kaedah sorof, itu mencakup pelajaran isim yang terbagi kepada berikut ini. Yaitu, al-ismu bin nazari ila bunyatihi, isim ditinjau kepada strukturnya. Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi, isim ditinjau kepada kejelasannya. Ya. Al-ismu bin nadhari ila naw'ihi, isim ditinjau kepada jenis macamnya, ya, naw'nya ataupun jenisnya. Al-ismu bin nadhari ila adadihi, isim ditinjau kepada bilangannya. Al-ismu bin nadhari ila tarkibihi, isim ditinjau kepada tarkibnya. Kemudian isim ditinjau kepada pentasghirannya, isim ditinjau kepada penisbahannya. Di mana semua ini yang berjumlah 7 ini semua terkait ke permasalahan binyatul kalimah wa kullu ma yatra'u minha, wa kullu ma yatra'u 'alaiha. Ya, ini apa? Turunan-turunannya. Di situ terdapat perubahan dengan pengurangan dan penambahan. Isim jika kita tinjau dari strukturnya, di sini akan kita temui adanya penambahan, adanya perubahan melalui pengurangan, adanya perubahan melalui penambahan. Isim bin nadhari ila ta'yinihi. Nanti di pembahasan detailnya kita akan dapati pembahasan isim yang di mana di situ terdapat perubahan dengan penambahan dan dengan pengurangan. Begitu semuanya, begitu seterusnya sampai yang 7 itu. Semua ini terkait masalah apa? Qaidus sharf. Memang pembahasan-pembahasan yang akan kita pelajari dalam qaidus sharf. Nah, demikian. Nah, kemudian di sini ada penjelasan ringkas ya. Isim ditinjau dari, contohnya di sini kan, isim ditinjau dari segi binyahnya, strukturnya. Wayang qasimu ila sahihil akhir wa ghair sahihil akhir. Nah, ini permasalahan apa? Taghyir. Permasalahan perubahan. Kemudian juga contoh lain, al ismu bin nadhar ila ta'yinihi, yang terbagi kepada nakirah dan ma'rifah. Ini juga permasalahan apa? Taghyir, permasalahan struktur. Pokoknya permasalahan qaidul sharaf. Ya, di mana qaidus sharaf itu apa? Takhtassu bi binyatil kalimatil arabiyyah wa kullu ma yatra'u 'alaiha min taghyirin sawa'un bi ziyadah aw bin naqs. Ya, enggak bahas tasrif nih. Iya, demikian. Ya, ini enggak bahas soal wazan ya, wazan tasrif ya. Ini enggak bukan pembahasannya. Ini kita bahas qaidus sharfi, bukan ilmu tasrif. Jadi ada beda ya. Makanya sebenarnya di sana ada 3 ya. Ilmu i'rab sekaligus ilmu bina. Ya, kemudian ilmu tasrif dan ilmu qaidus sharfi. Ya, jadi atau mungkin ilmu nahwi ya, kemudian ilmu tasrif dan ilmu qaidus sharf. Wallahu a'lam bissawab. Walau nanti sebenarnya di sini akan disinggung juga nanti permasalahan tasrifnya, tapi tidak terkhusus tidak terkhusus seperti tasrif yang ada di kitab tasrif itu yang memang lebih mengarah kepada idgham dan i'lal. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.